Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخوان المسلمين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Akhwani fid din ma'asyiral muslimin, pada hari ini kita akan membicarakan tentang sedekah. Tapi ini sedekah orang miskin. Orang miskin pun bisa sedekah. Jadi bukan sedekah dari orang-orang kaya. Kalau orang kaya itu sudah wajar lah, sudah sepantasnya, semestinya bersedekah. Tapi ini orang miskin bisa juga bersedekah. Siapa saja bisa juga bersedekah. Kita angkat ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad Nasa'i dari sahabat yang mulia yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Hadisnya sahih disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah Ahaditsus Shahihah nomor 575. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kulli muslimin, ala kulli nafsin, fi kulli yawmin tul'at alaihi syamsu sadaqa. Nabi mengatakan setiap jiwa pada setiap hari terbit matahari dari sebelah timur, sadaqatun minhu ala nafsi. Ada kewajiban bersedekah yang harus dia keluarkan atas dirinya. Sedekah diri. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini wajib kita tunaikan syukurnya dalam bentuk sedekah. Setiap ruas persendian yang jumlahnya 360 itu wajib kita sedekahkan, wajib kita keluarkan, tunaikan syukurnya, yaitu dengan bersedekah. Coba kita lihat persendian-persendian tubuh kita sehingga kita dapat bergerak secara elastis. Tanya kepada orang-orang yang kena asam urat, persendiannya enggak bisa gerak, gimana sakitnya? Ngilu-ngilu, nyeri-nyeri kan begitu ya, bengkak-bengkak. Nah itu kalau satu sendi saja tidak dapat berfungsi dengan baik. Siapa di sini yang kena asam urat? Hah? Enak kena asam urat. Bakso urat enak, asam urat gak enak. Kan sakit itu, apalagi pagi-pagi kan begitu ya, malamnya makan kacang, malamnya makan durian, pagi-pagi kena lah itu. Nginjek tanah pun, nginjek semen pun sakit kan begitu. Begitulah kalau kena asam urat, persendian sudah terjadi pengapuran, apalagi kalau kena osteoporosis lebih sakit lagi. Jadi kita yang sehat ini normal, hendaknya kita syukuri ala kulinasi atas setiap diri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa bi anfusihim apa Allah wa bi anfusikum apala tusirun. Pada diri kita terdapat banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, maka itu apa harus dikeluarkan sedekah. Min abwabis sadaqah, kata Nabi, dan termasuk pintu-pintu sadaqah. Jadi sadaqah ini ada pintu-pintunya. Kemarin sering kita sampaikan satu bentuk sadaqah yang namanya manihatul ans. Mungkin ini sudah sering saya sampaikan. Di surga nanti ada juga pintu namanya pintu sadaqah. Yang masuk dari situ adalah orang-orang yang rajin bersadaqah. Nah, sadaqah itu punya pintu-pintu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pintu-pintu sedekah di dunia, bukan di surga, di dunia. Banyak sekali pintu-pintu sedekah yang dapat kita masuki. Nabi mengatakan at-takbir, yaitu ucapan Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Zikir-zikir ini termasuk sedekah. Jadi kalau gak ada duit di kantong, gak ada duit di saku, jangan risau, wah saya gak bisa sedekah. Baca aja ini, itu termasuk sedekah. Ini sudah duit gak ada, pikir gak mau, sedekah apa lagi? Rahimuddin ma'asyarat muslimin. Ya, jadi takbir dengan Nabi, yaitu ucapan Allahu Akbar, tasbih, ucapan subhanallah, tahmid, ucapan alhamdulillah, dan tahlil, ucapan la ilaha illallah, dan istighfar astaghfirullah, itu adalah sedekah. Maka Nabi setiap hari tidak kurang dari 70 kali membaca astaghfirullah. Dan zikir yang paling afdal kata Nabi la ilaha illallah. Di satu majelis Nabi tidak kurang dari 100 kali membaca astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubuhilai dan bertawabat kepadanya. Nah, jadi pikir-pikir ini juga termasuk terhitung sedekah kepada diri. Sedekah diri, yaitu kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita ini. Kemudian Nabi menjelaskan itu sedekah yang lainnya selain pikir, ya, dengan lisan, amalan lisan, pikir-pikir yang dapat kita baca. Ada dua kalimat kata Nabi yang sangat ringan di lisan, tapi sangat berat di dalam timbangan, sangat disukai oleh Ar-Rahman. Apa itu? Subhanallahil Azim, subhanallahu bihamdih. Itu ringan dibaca, tapi berat di dalam timbangan. Demikian ya Pak. Kemudian dia menjelaskan wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha'il munkar sadaqah. Nah, ini amalan lisan juga, tapi dalam bentuk nasihat amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita menyuruh manusia kepada yang ma'ruf itu sedekah. Kita mencegah manusia dari yang munkar itu sedekah. Nasihat yang baik itu merupakan sedekah. Ya, jadi kita menegur seorang atas kesalahan yang dilakukannya, misalnya salat yang dikerjakannya, atau kita menyuruhnya kepada sesuatu yang baik, memberikan kepadanya masukan yang positif, itu termasuk sedekah. Nah, ini juga amalan lisan, jalan yang dilalui oleh manusia. Ya, duri. Bayangkan kalau duri saja disingkirkan itu merupakan sedekah. Bagaimana kalau sesuatu gangguan yang lebih besar dari duri? Ya, syauf adalah duri yang berasal dari tanaman, pohon. Itu duri. Syauf. Ya. Itu kalau kita singkirkan dari tengah jalan, itu terhitung sedekah. Bagaimana pula kalau kita singkirkan itu lebih besar dari duri, batang pohon misalnya, atau lebih berbahaya dari duri, misalnya paku misalnya, ya, atau gangguan-gangguan lainnya, ya, itu termasuk sedekah. Itu termasuk sedekah. Ya, berapa banyak kita lihat gangguan-gangguan di jalan, Maka seorang mukmin itu, Nabi mengatakan, ya, tingkatan iman yang paling rendah adalah imatatul adhan at-tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling ringan adalah apa? Imatatul adhan at-tariq. Menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu tingkatan iman yang paling rendah. Ya, ini tingkatan iman yang paling rendah. Wal haya syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari iman. Dan Nabi menjelaskan tingkatan-tingkatan iman dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Yang paling rendah itu menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi jangan sepele dengan amalan ini. Menyingkirkan gangguan dari tengah jalan ini. Ya, amalan ini dapat menyebabkan seorang hamba masuk ke dalam surga. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Inna ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qat'aha min dhahril tariq." Sungguh aku melihat seorang laki-laki yang berkeliling-keliling di dalam surga karena dia menyingkirkan batang yang mengganggu manusia di tengah jalan. Ada batang pohon melintang mengganggu manusia hingga tidak bisa lewat, maka dia singkirkan itu. Ya, dia singkirkan itu. Karena amalan ini Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya dan memasukkannya ke dalam surga. Jadi amalannya adalah amalan yang dapat memasukkan seorang ke dalam surga dan termasuk sedekah juga. Ya, fil syau an tariqin nas, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Nah, kebalikannya ikhwan fillah, seorang muslim tidak boleh membuat gangguan di tengah jalan. Ya, membuat gangguan halangan bagi manusia di tengah jalan. Yang paling sadis, yang paling kejam, yang paling keji adalah qatta'ut tariq, orang-orang yang mengganggu, merampas, merampok, membajak di tengah jalan. Yang mana hukumannya di dalam Islam itu dia dipotong secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri, atau kaki kiri, tangan kanan. Ya, kemudian dia dilepas, ya, hingga mati. Nah, itu hukuman terhadap qatta'ut tariq, mengganggu, ya, jalan manusia. Maka jalan ini itu ada hak jalan namanya. Mulai dari mengucapkan salam bagi yang duduk-duduk di pinggir jalan, kerjanya duduk-duduk di pinggir jalan. Dia punya kewajiban membalas salam atau mengucapkan salam. Ya, nah demikian. Dan juga dia tidak boleh membuat gangguan di tengah jalan, mengganggu orang. Nah, itu satu di dalam Islam itu satu kejahatan yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Jadi tidak boleh kita membuat gangguan di jalan. Ya, membuat gangguan di jalan. Karena jalan raya ini adalah milik bersama. Untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama, maka tidak boleh kita membuat sesuatu yang dapat mengganggu jalan manusia. Ya, baik itu misalnya parkir sembarangan sehingga mengganggu orang lewat, apalagi membuat polisi tidur. Ya, kecuali pihak yang berwenang di tempat yang memang ditentukan oleh mereka, karena mereka lah yang mengatur regulasinya. Tapi kalau sembarang orang itu tidak boleh sebenarnya. Ini berlaku di negara lain kecuali di Indonesia. Ya, di negara lain tidak boleh itu dia buat polisi tidur sembarangan. Ya, kecuali pihak yang berwenang atas izin aparat setempat. Tapi di sini bebas-bebas saja, siapa yang mau buat buat. Bagaimana bentuknya terserah mereka. Ada yang seperti apa namanya, ya, seperti bukan polisi tidur lagi. Ya, nyangkut itu kalau sedat, ya dijamin nyangkut. Nah, demikian. Wanita hamil bisa gugur itu, saking tingginya polisi tidur itu. Bahkan ada satu jalan dihitung dari ujung ke ujung itu 20 biji polisi tidur. Padahal jalannya tidak sampai 1 kilometer. Bayangkan itu bagaimana orang lewat itu. Ya, macam inilah, macam main apa namanya, off-road. Nah, begitulah. Ya, kita katakan kita kita sangat prihatin. Ada terjadi di negeri kita ini yang mayoritas penduduknya muslim. Kadang-kadang ya, yang kita katakan yang lebih memprihatinkan lagi itu terjadi di lingkungan yang mayoritas penduduknya muslim. Ya, yang mereka itu ya tahu dan mungkin sering mendengar dari khatib, ya, baik itu melalui khutbah Jumat ataupun melalui pengajian-pengajian bahwa ya imat apa namanya membuat gangguan di tengah jalan itu termasuk perkara yang dilarang. Tapi itu yang terjadi pada masyarakat muslimin. Ya, padahal sebaliknya kita menyingkirkan gangguan dari tengah jalan itu termasuk apa? Termasuk sedekah. Kalau kita membuat gangguan dari tengah jalan berarti kita telah merampas hak pengguna jalan. Kita merampas, kita termasuk perampok. Kita termasuk orang yang merampas. Kadang-kadang ya kita tidak bicara keunggulannya. Ngapain kita bicara keunggulannya ini? Itu sudah maklum lah. Gak perlu kita bicarakan lagi. Kita bicarakan kekurangan kita di negeri-negeri Muslim ini. Ya kadang-kadang kita malu juga membandingkannya dengan negara-negara kafir. Bukan membesar-besarkan negara kafir. Mereka banyak kekurangannya, tapi ada kelebihannya. Lalu mengapa kita terlena dengan kelebihan-kelebihan kita? Lalu kita ya lalai terhadap kekurangan-kekurangan kita. Yang mana itu juga merupakan ironinya, itu adalah ajaran Islam. Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Itu juga merupakan ajaran Islam. Nah, ini yang mesti kita perbaiki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentarghib, telah memotivasi kaum muslimin untuk hidup ya secara Islami. Yang mana mereka akan memperoleh manfaat maslahat di dunia dengan hidup secara Islami itu, menjalankan ajaran Islam itu buat negeri Malaysia. Bayangkan di sini Nabi menggolongkannya sebagai satu sedekah. Ya, kita menyingkirkan gangguan-gangguan ini dari jalan, kita membersihkan ya baik itu Haram, Hajar dari jalan, ya tulang ataupun batu dari jalan. Juga termasuk sedekah. Jadi ini kesempatan untuk bersedekah. Bayangkan betapa teraturnya, nyaman dan bersihnya negeri Islam itu apabila kaum muslimin benar-benar menjalankan Islamnya. Jamin negeri Islam itu jadi negeri yang bersih. Tapi itulah yang kita lihat sekarang ini, kecuali sedikit ya. Negeri-negeri Islam, saya lama tinggal di Pakistan. Waduh, jangan tanya lah di sana. Padahal mayoritas penduduknya muslim, kotor, mungkin dua kali lipat kotornya di Indonesia. Iya, itu realita. Kita tidak mau nutup-nutupi, wah bagus sana muslim, wah hebat. Iya hebat memang, cuma dari satu sisi ada kekurangannya begitu. Nah ini karena kita kadang-kadang terlena dengan kelebihan-kelebihan kita lalai ya, dan lengah terhadap kekurangan-kekurangan kita. Kita merasa sudah hebat, kita merasa sudah sempurna, padahal masih banyak kekurangan-kekurangan negeri Islam ini yang perlu mereka perbaiki. Ibnuddin Ma'asyarul Muslimin. Wa tahdil a'ma wa tanami wa tusmi'ul asam wal abgam hatta yata. Dan termasuk sedekah kata Nabi adalah memberi membantu, memberi petunjuk jalan kepada orang yang buta. Memberi petunjuk jalan kepada orang yang buta. Jadi kalau ada orang buta kita tuntun dia nyebrang jalan itu sedekah. Termasuk di sini masuk dalam makna ini adalah orang yang bertanya tentang arah. Ada dalam ayat lain ya dengan lafaz seperti itu. Memberi arah kepada orang yang menanyakan. Bisa dia bertanya di mana alamat ini, kita tunjukkan yang benar, itu sedekah. Orang asing datang kan begitu ya, dia minta petunjuk kepada kita. Jadi ibarat orang yang buta, dia enggak tahu apa-apa, mana jalan ini, di mana tempat ini, kita tunjukkan dia, itu termasuk sedekah. Jadi kalau ada orang yang bertanya di jalan, mas kalau tanya sama tanya ya, dia layani. Itu kesempatan bersedekah. Jangan ogah-ogahan. Bahkan lebih parah lagi memberikan petunjuk yang salah, menyesatkan. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Mana deni? Ah, sana dekat binjai sana. Atau sana lah dia cari deni, enggak jumpa lah. Ikhwan fillah. Hai, Ikhwan fillah, ya coba lihat bagaimana peluang sedekah itu sangat terbuka luas bagi kita. Ya. Jadi kita tunjuki orang yang tersesat jalan, menunjuki orang yang buta, itu termasuk sedekah. Ya, nah disinilah kadang-kadang kita iri juga. Kembali kita iri. Ya terus terang saya katakan kita iri. Kenapa? Lihat negara-negara kafir itu. Di sana itu ada jalan memang untuk orang yang buta. Ada tempatnya begitu. Les kuning dia ada ininya, gerutu-gerutunya itu memang jalan untuk orang buta. Jadi mereka tahu dia seperti tongkat itu. Maka dia bisa keliling-keliling kota itu dengan petunjuk itu aja. Dan gak ada yang ganggu itu. Kalau di sini pasti sudah ditimpa sama apa namanya? Sama ruli, rumah liar atau toko toli, toko liar. Nah, udah enggak tertutup lagi ya. Jangankan itu, trotoar aja dilibas orang kan gitu ya, disikat orang, dijadikan tempat untuk jualan, apalagi itu. Nah, di sana itu tidak ada hambatan. Itu ada kuning ya. Nah, di situ orang buta itu bisa keliling kota dia dengan itu. Ada jalan untuk orang lumpuh. Itu enggak ada yang nutupi itu. Jadi dia bisa keliling kota pakai apa? Pakai kendaraannya itu yang kursi-kursi itu. Bisa keliling-keliling dia. Enggak ada hambatan. Nah, demikianlah mereka menghargai itu. Padahal kalau negeri Islam ini memahami bahwa itu termasuk sedekah, ya maka mereka akan melakukannya. Tapi di mana negeri Islam yang melakukan itu? Enggak ada ekonomi, sudah keliling-keliling. Enggak ada negeri Islam yang membuat seperti itu. Ya, seolah-olah orang buta itu ya udah di rumah aja, gak usah kemana-mana. Gak usah dia cari kehidupan di luar. Gak usah dia. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kepada Abdullah bin Maktum? Datangi azan itu. Kalau kamu masih mendengar. Gimana orang buta mau pergi ke masjid? Dia gak tahu petunjuk arah. Dia juga sekarang ini ya gak familiar dengan orang-orang buta. Ya mungkin diketabrak dan sebagainya. Jangankan ya orang buta, orang yang melek aja ditabrak. Bayangkan itu di Indonesia itu. Orang melek aja ketabrak gitu. Apalagi orang buta. Nah, demikian. Jadi ini juga merupakan satu perkara yang mesti kita amalkan. Ini ajaran Islam. Akan tetapi sangat memalukan justru ajaran Islam ini diamalkan oleh orang-orang yang non-muslim. Di mana pemerintah muslim di dunia ini? Coba di mana mereka untuk memberikan fasilitas kepada orang buta di negeri mereka, di kota-kota? Tidak terpikirkan itu, yang pikir tahap apa yang dipikirkan? Seolah-olah orang buta itu tidak perlu dapat tempat di negeri muslim. Seolah-olah ini kekurangan kita juga, terutama pemerintahnya. Ya, belum ada itu. Gimana? Coba sebutkan di mana ada negeri muslim atau di kota muslim ada tempat untuk orang buta? Tidak ada yang benar-benar. Termasuk di Saudi Arabia, di seluruh Saudi Arabia atau di tempat-tempat lainnya, tidak ada, belum ada, belum terpikir mungkin. Padahal itu salah satu ajaran Islam kepada firdin masyarakat. Tahdi al-a'ma, menuntun orang buta, itu bisa dilakukan oleh person, bisa juga pemerintah. Ya, bukan hanya person saja. Tapi kayyum tusnul asam wa abgam hatta yaqab, memberikan petunjuk kepada orang yang buta tuli hingga dia dapat memahami. Ya, kalau antum ada berita-berita begitu ya atau apa sebagian itu dulu masih ada, tapi sekarang sudah dihapus yang pakai peraga-peraga gitu. Antum pernah tahu bahasa orang tuli dan bisu kan begitu? Siapa yang tahu? Siapa yang mengetahui bahasa itu? Ya pakai isyarat lah begitu ya. Nah itu termasuk sedekah juga. Itu termasuk sedekah. Jadi di sini kita lihat bagaimana luasnya Islam itu ya, membuka kesempatan kepada pemeluknya untuk berbuat baik dan bersedekah kepada fitrin ma'asyiral muslimin. Ya. Demikian juga tadullul mustadil ala hajatin lahu qad alimta makanaha. Nah, ini yang kita maksud tadi. Ya, Nabi mengatakan tadullul mustadil, engkau menunjukkan orang yang minta petunjuk jalan. Ala hajatin lahu, yang mana dia punya keperluan. Qad alimta makanaha, dan sementara engkau tahu tempatnya. Misalnya ada orang, "Mas, di mana rumah sakit?" Ya. Lalu kita tunjukkan yang terdekat. Mungkin dia perlu hajat, dia perlu itu kan gitu. "Mas, di mana misalnya beli ini, beli itu?" Tunjukkan, bantu dia, ya. Arahkan dia ke tempat yang diinginkannya. Itu juga termasuk apa? Sadaqah kepada fitrin masyarakat muslimin. Azani Allah wa iyyakum. Jadi kita membantu orang yang punya hajat agar dapat memenuhi hajatnya, keperluannya. Demikian. Jadi menunjukkan arah, misalnya ada orang yang perlu petunjuk arah, kita arahkan dia kepada arah yang benar. Ini juga termasuk sedekah. Nabi mengatakan tadul mustadil ala hajatin lahu wa alim tamakana. Yang mana engkau sudah tahu tempatnya. Jangan kita sembunyikan, karena itu masuk nanti dalam ancaman Nabi man su'ila an ilmin fa katamaha uljima bilijanin min fa katamahu fa uljima bilijanin minan nari yaumil qiyamah. Para siapa yang ditanya tentang satu ilmu dan dia menyembunyikannya, maka dia akan diikat dengan tali kekang dari neraka. Wa tas'a bi syiddati sa'ika ila al-lahfan al-mustaghis. Dan engkau membantu dengan kemampuan yang engkau miliki. Tas'a bi syiddati sa'ika. Engkau membantu dengan kekuatan kemampuan yang engkau miliki ila al-lahfan al-mustaghis, kepada orang yang perlu bantuan dan minta tolong. Ya, perlu bantuan dan minta tolong. Ya, kadang-kadang demikianlah hidup kita, kadang-kadang perlu menolong orang lain. Karena suatu saat nanti kita akan ditolong oleh orang lain. Misalnya orang kecelakaan jatuh dari kendaraannya, itu tolong, pasti dia minta tolong, tolong kan gitu ya, tolong. Ya, ya susahnya di sinilah, di negeri kita ini nanti kalau ditolong nanti berbekara pula lagi. Jadi orang sudah menggelepar itu takut orang nolong. Nah itulah jeleknya di negeri ini, budaya di negeri ini. Akhirnya nanti kalau kita yang bawa rumah sakit, kita yang kerepotan. Ya, yang jadi inilah itulah urusannya dengan kantor polisi lah dan lain sebagainya. Urusan nanti pula dengan rumah sakit kan, begitu takut nanti tanda tangani dan lain sebagainya. Ya, hingga evanifidin masyal muslimin, ya kita kembali iri lah dengan negara lain, negara kembali kepada negara non muslim yang kalau ada kecelakaan langsung di warung saya langsung ditangani, enggak tanya-tanya. Ini nanti siapa yang nggak perlu pakai tanda tangan di situ, siapa yang apa nggak perlu, yang penting selamat dulu. Nah, itu seharusnya motonya seperti itu. Tapi di sini apa, kalau nggak ada yang tanda tangan itu dibiarkan saja. Ada tetangga saya, kisahnya apa, dia kecelakaan, ceritanya ada orang buka pintu mobil sembarangan, dia naik sepeda motor gerak gitu, jatuh dia nggak mau apa-apa, kebetulan dia mau pergi ke kebun. Tetangga saya masjid Baitul Solidin di rumah saya. Kadang-kadang dia ikut ngaji juga taksir pagi-pagi. Mungkin yang tinggal di Baitul Solidin tahu lah ceritanya. Ya, ada yang tahu ceritanya. Itu betul ini bukan cerita bohong ini. Jadi jatuh dia tidak bawa apa-apa. Dia memang dibawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit apa? Dibiarkan. Karena enggak ada yang tanggung jawab. Akhirnya apa? Mati orang itu. Coba lihat. Iya betul. Mati dia. Akhirnya cari-carilah keluarganya, kan ini bapak ini enggak pulang. Roy ketemu di Adam Malik sana, sudah jadi mayat. Betul ini ceritanya. Nah seperti itulah. Ya itu baru satu cerita, mungkin banyak cerita-cerita yang lain dengan Nabiuddin Ma'asallahu alaihi wasallam. Itu di negeri apa? Di negeri muslim. Seharusnya ya kita berbicara tas'abi siddati sabaika, kata Nabi, ila lahfanil mustaghis. Engkau membantu dengan kekuatan yang siddah. Siddah sabaika artinya dengan kekuatan, kemampuan yang kau miliki untuk apa? Menolong lahfanil mustaghis. Apa maksudnya lahfan mustaghis? Orang yang sedang kena musibah dan dia menjerit minta tolong. Ya, orang kena musibah lalu dia mustaghis. Mustaghis itu dia menjerit istighosa, minta tolong dia. Nah kalau ada orang kecelakaan atau tengah jalan, apa dia teriak? Oh lihati gitu, enggak, dia tolong kan gitu ya, bukan minta dilihati dia. Minta tolong dia, pasti minta tolong itu, bagaimanapun garangnya apanya. Kalau udah jatuh gitu ya, minta tolong juga dia kan gitu, tolong. Orang kebakaran, apa teriaknya? Minta tolong kan gitu ya. Banyak musibah-musibah yang menimpa manusia, ya orang itu teriak minta tolong kan gitu ya. Itu bahasa Indonesianya, kalau di luar sana lain pula bahasanya. Ikhwan fillah ya. Maka bantulah dia. Tas'a itu termasuk apa? Sedekah. Ya, engkau beri bantuan pertama pada kecelakaan P3K kan gitu ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu juga termasuk apa? Sedekah. Ya, kita misalnya dia kecelakaan tengah jalan, kita pinggirkan dia, kita cari pertolongan dan itu sedekah kepada fiddin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian apa kata Nabi? Yang selanjutnya kata Nabi, wa tarfa'u shiddi shiddati dhira'ika ma'a dha'if. Engkau menyingsingkan lengan. Menyingsingkan lengan bajumu untuk menolong orang yang lemah. Untuk menolong orang yang lemah. Orang yang lemah itu bisa berarti orang yang memang tidak punya kekuatan secara fisik, atau orang lemah di sini maksudnya orang lemah mental, atau orang lemah di sini maksudnya orang yang sudah tua renta, ya, orang yang sudah apa lanjut usia, yang perlu dipapa, yang perlu ditolong, wanifidin ma'asyarul muslimin, ini termasuk bentuk sedekah. Tas tarfa' bi syiddati dhira'ika, menyingkirkan lengan bajumu ma'a dha'if, bersama orang yang lemah, yaitu orang-orang yang ya kita katakan perlu bantuan dari orang lain walaupun dia kan minta tolong. Beda tadi ya. Kalau dia minta tolong itu tolong dia. Ya. Kalau ini orang lemah ya bantu dia walaupun dia minta tidak minta bantuan. Misalnya ada nenek-nenek mau nyebrang kan dia bantu dia. Walaupun dia enggak minta tolong. Walaupun dia enggak minta tolong tapi bantu dia itu termasuk apa? Termasuk bentuk sedekah. Kalau dia naik tangga enggak bisa tapi jangan digendong gitu. Ya, dituntun dia supaya dia dapat naik tangga tersebut. Ya. Atau membawakan barangnya kalau dia kelihatannya susah untuk, atau orang yang lemah enggak bisa mengangkat barangnya naik ke atas mobilnya, naik ke atas kendaraannya bantu. Nah, itu termasuk bentuk sedekah manifidin ma'asyiral muslimin. Ya, kullu dzalika min abwabis sadaqah minka ala nafsika. Apa kata Nabi? Semua itu termasuk pintu-pintu sedekah darimu untuk dirimu. Apa katanya? Sedekah darimu untuk dirimu. Kita melakukan apa-apa yang disebutkan tadi itu adalah sedekah dari dirimu untuk dirimu. Dari kita untuk kita. Ya, dari kita untuk kita. Karena manfaat sedekah ini akan kembali kepada kita. Akhwani fillah ma'asyar muslimin. Maka Nabi mengatakan orang yang bakhil itu kebakhilannya itu kerugiannya terpulang kepada dirinya sendiri. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsihi. Barang siapa yang bakhil, ya, kalau bakhil duit, ya itu mungkin orang sudah tahu lah. Tapi kalau bakhil juga untuk memberikan ya khidmat kepada manusia, ya, seperti yang disebutkan tadi, itu sudah terlalu lah. Ya. Ini kan sedekah enggak perlu materi. Ini kan sedekah enggak perlu duit, enggak perlu uang. Sedekah dalam memberikan bantuan apa namanya. Kalau itu juga enggak bisa, maka ini memang ya kebangetan apa namanya masyarakat muslimin. Barang siapa yang bakhil, maka kebakhilannya itu mudharatnya akan terpulang kepada dirinya sendiri. Sama sekali tidak ada yang rugi dengan kebakhilannya itu kecuali dirinya sendiri. Kecuali orang yang bakhil itu sendiri. Orang yang mau dia bantu kemudian dia tarik bantuannya kepadanya, itu tidak rugi. Orang miskin itu tidak rugi. Orang yang perlu bantuan itu tidak rugi. Ikhwanul fiddin ma'asyiral muslimin. Dan Allah jelas tidak rugi dengan kebakhilannya ini. Siapa yang rugi? Orang yang bakhil itu sendiri. Orang yang bakhil itu sendiri. Pertama dia telah membuang kesempatan untuk berbuat baik, mendapatkan pahala. Ya. Kemudian yang kedua, dia akan berhadapan dengan apa? Dengan hisab harta yang sangat berat nanti. Ketika dia tahan-tahan harta itu, dia akan berhadapan dengan hisab yang berat, menjadi beban baginya. Dan harta itu menjadi sumber kesedihan baginya. Jadi enggak ada yang rugi kecuali dirinya. Sementara orang miskin ini rezekinya dari Allah, bukan dari dia. Bukan dari orang yang bakhil itu. Kalau kita bakhil terhadap seseorang, saya enggak mau kasih dia bantuan. Saya tidak mau bersedekah kepadanya. Sudah. Dia tidak rugi. Dia akan dapat rezeki dari arah yang lain. Allah akan menggerakkan orang lain untuk membantunya. Allah akan menurunkan karunia kepada orang itu melalui orang lain. Dan Allah sendiri tidak akan berkurang kerajaannya dengan kebakhilan orang ini. Yang rugi siapa? Orang itu sendiri. Si bakhil ini sendiri. Nah, demikian jadi kata Nabi SAW, semua itu termasuk pintu-pintu sedekah dari dirimu untuk dirimu. Yang kemaslahatannya kembali kepada dirimu. Ya, demikianlah hidup ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kadang-kadang kita perlu menolong orang lain dan kadang-kadang ada suatu saat nanti kita akan perlu pertolongan dan bantuan orang lain. Percaya? Wadil kalayyam dawi wahwainan. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan atas manusia. Ada kadang-kadang kita berada di atas. Ada masanya kita akan berada di bawah. Maka jangan sombong kita dengan kekuatan dan kekayaan yang kita miliki. Boleh jadi satu saat, bahkan tidak lama lagi, Allah akan membuat kita miskin dan lemah. Allah akan menguji kita dengan dua ujian itu, miskin dan lemah. Barulah di situ kita akan berteriak minta tolong, mengulurkan tangan kita mohon bantuan. Nah, barulah di situ kita rasakan betapa pentingnya hidup ini saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Baik. Kemudian Nabi mengatakan wala tafi jima'ika li zawji li zawjatika ajrun. Dan hubungan intimmu dengan istrimu itu ada pahala. Itu sedekah juga itu. Wa fi bud'i ahadikum sedekah katanya. Hubungan intim yang kamu lakukan dengan pasanganmu itu sedekah. Ya, itu sedekah. Jadi kepada pasangan hidup ini, kepada istri. Ya, kalaulah suami yang minta, istri enggak punya pilihan apa-apa, ya kan? Wajib, walaupun dia di atas tanur kata Nabi, ya kan? Begitu perintah Nabi. Walaupun istri itu sedang masak, sedang nyuci, ya, atau sibuk, ya, dengan pekerjaan rumah tangganya, kalau dipanggil oleh suami untuk melayaninya, wajib dia penuh. Karena kalau tidak, nanti dia akan dilaknat malaikat sampai pagi. Ya, kalau siang-siang mintanya sampai sore. Ya demikian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak ada pilihan bagi istri kecuali melayani suami, kecuali dia dalam keadaan haid dan nifas. Dia tidak boleh. Ya, dia tidak boleh melayani suaminya. Kecuali juga ketika dia sedang melaksanakan puasa wajib yaitu bulan Ramadan, dia tidak boleh. Ya, melayani suaminya. Dia wajib untuk menolak. Karena dia saat itu tidak boleh melakukan hubungan itu saat haid dan nifas, kemudian saat dia sedang berpuasa wajib, ya, puasa Ramadan. Bahkan kalau dia sedang melakukan puasa sunatnya, dia wajib membatalkannya dan melayani suami. Karena itu yang kalaulah kata Nabi apa? Kalaulah ada, kalaulah boleh, aku memerintahkan seorang itu sujud kepada orang lain. Maka kalau perintahkan seorang istri sujud kepada suami, saking besarnya hak suami itu. Nomor satu itu, di antara hak suami itu, nomor satu itu ya jima. Jika dia suami memanggil istrinya untuk melayani kebutuhan biologisnya, maka wajib bagi istri untuk datang. Nah, ini suami yang minta. Bagaimana kalau kita balik? Bagaimana kalau kita balik? Istri yang minta. Istri yang minta. Kadang-kadang ada wanita yang punya gairah seksual yang tinggi, kan begitu ya. Suami minta, oke, kan gitu ya. Tapi gitu, istri yang minta lemas, lemas suaminya, kan begitu. Ya, kadang-kadang ada sebagian wanita itu yang besar, ya itunya lah. Lalu dia minta kepada suaminya, apa yang harus dilakukan? Nah, di sini tidaklah suami berkewajiban, apa begitu, ya? Ustaz, masa seperti itu? Ya memang seperti itu. Ya. Cuma nanti memberi targetnya kepada para suami, mau sedekah, layani istri. Kalau mau sedekah, ya kadang-kadang kan ya ada 17 tahun ke atas lah sedikit ya. Ya kadang-kadang laki-laki itu lambat panasnya. Yang cepat panasnya itu apa? Perempuan. lambat dia, kan begitu ya. Nah, malas kadang-kadang kalau enggak sedang moodnya gitu ya. Ini perbedaan laki-laki dengan perempuan. Kalau perempuan kena sedikit macam bensin kesiram, apa, api kesiram bensin, jujur langsung. Tapi kalau laki-laki ini cenderung dingin dia. Nah, kalau enggak panas, malas-malasan. Diajak istri, mas, ayolah mas, aduh malas ini, pegel-pegel ini. Baru naik sepeda tadi, capek kali. Iya kan? Aduh, lagi payah tadi, banyak lagi pikiran di kantor. Banyak pikir ini, aduh, masih mikir di dagang ini kan gitu. Karena enggak panas dia, malas dia. Iya kan? Malas. Padahal istri sudah menggubuh-gubuh ini. Ayolah mas. Itu lebih penting mas. Antum mau sedekah, saya bisa. Walaupun sedang low hasil gitu. Nah ini, itu sedekah yang lebih penting. Nah, Nabi mengatakan wafi budi yang hadikum, sedekah. Apa kata Nabi? Walakah fi jima'ika zawjatuka ajrun. Dan bagimu berhubungan intim dengan pasangan hidupmu, dengan istrimu, ada pahala. Apa lebih penting mas? Ya. Ara'aita law kana laka waladun ya fa adraka farajauta ajrahu famata akunta tahtasibu bihi. Tidakkah engkau lihat seandainya kamu punya anak lalu dia menjadi dia menjadi dewasa, engkau mengharapkan pahala darinya, engkau mati, akunta tahtasibu bihi, apakah engkau berharap anak itu menjadi sumber pahala? Ya, dari hubungan intim itu, taruhlah dari hubungan intim itu yang kamu ogah-ogahan kan gitu ya. Ah udahlah, sedekah aja lah sama istri. Oh, rupanya lahir anak. Bukankah engkau berharap banyak dari anak ini nantinya? Kalau dia tumbuh menjadi anak yang soleh, engkau berharap engkau mati, engkau sudah mati, engkau berharap dia menjadi apa? Sumber pahala. Aset. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'an sa'iru amalihi illa min talas. Akan terputus semua amal-amal solehnya kecuali dari tiga perkara. Semua amalnya terputus kecuali dari tiga perkara. Salah satunya adalah waladun solihun yad'ulahu, anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Demikian yang menafidin mahasiswa muslimin rahimani wa rahimah. Fa'anta khalaqtahu, fa'anta hadaitahu, fa'anta kunta tarzuquhu. Bukankah engkau yang mengusahakannya? Takhluquhu di sini maksudnya adalah kinayah. Engkau yang menciptakannya, menciptakan di sini maksudnya engkau yang mengupayakannya, engkau berhubungan intim dengan istrimu kan begitu ya. Walaupun pada saat itu engkau ini masih kaitannya dengan bersedekah kepada istri tadi ya. Engkau ogah-ogahan, malas-malasan lah. Lagi lemes ini, istri besar-besar terus, ayo lama, udah lama. Masuk begitu ya. Artinya apa? Masuk kamar begitu. Berhubungan intim. Sedekah. Dari sedekah ini mungkin lahir apa? Anak. Engkau yang menciptakannya. Kemudian apa? Engkau yang membimbingnya. Fa'anta hadaitahu. Engkau yang mendidiknya. Fa'anta kunta tarzuquhu. Engkau yang memberikannya rezeki, yaitu menafkahinya. Engkau yang mengupayakan semua itu hingga dia tumbuh menjadi anak yang soleh. Bukankah engkau berharap anak soleh ini akan menjadi aset pahala bagimu? Kata Nabi SAW. Fakadzalika fadhu fi halalihi. Maka demikianlah, letakkanlah itu pada perkara yang halal. Yaitu engkau wajannibhu haramah, dan hindailah yang haram. Ya, kita ada saluran yang halal. Maka gunakan saluran yang halal. Ya, jauhilah saluran yang haram, yaitu zina. Wala taqrabu zina. Jangan engkau dekati zina. Fa insyaallah ahyaru wa insya'a amatahu wala kadzib. Jika Allah berkehendak, Allah jadikan dia anak hidup, anak itu. Jika Allah berkehendak, Allah mematikannya. Mati anak itu. Ya. Wala kadzib. Engkau tetap dapat pahala. Anak ini tumbuh besar atau dia mati sebelum dewasa, engkau tetap mendapatkan pahala. Dari apa? Dari semua nafkah yang telah engkau keluarkan untuknya. Walaupun engkau belum mendapatkan apa-apa, tapi engkau tahtasibih. Engkau berharap pahala, baik dia hidup maupun dia mati. Baik anak itu dapat melanjutkan hidupnya, atau anak itu dipanggil lebih dulu daripadamu, mati dia lebih dulu, atau kamu mati lebih dulu. Ya, sama-sama engkau mengharapkan pahala dari darinya yang manifidin masih. Engkau yang memberikannya ya nafkah itu adalah sedekah, karena apa yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu adalah sedekah. Ya, belanja yang kita berikan untuk istri kita itu sedekah. Maka kalau kasih uang belanja jangan pelit-pelit kan gitu ya. Pas-pasan aja kan begitu ya. Berapa cabai? Didata pula gitu. Cabai berapa satu? Pas-pasan, enggak lebih dan enggak kurang. Ini kan susah ini. Ya, lebih pun enggak apa-apa. Banyak pun itu sedekah. Akhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nafkah yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu terhitung sedekah dari kita. Ya, maka ada seorang sahabat-sahabiah yang mengeluhkan siapa? Suaminya. Ini suaminya ternyata agak kikir. Ya, tidak memberikan nafkah yang cukup. Maka istrinya pun melaporkan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ini suamiku ngasih uang belanja pas-pasan, kurang lagi. Apa yang harus aku lakukan? Maka Nabi mengatakan, ambillah dari harta suamimu untuk keperluan dirimu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang makruh. Dengan cara yang makruh. Ya. Istri yang dapat pahala dari itu, suaminya dapat kikirnya. Baik, demikianlah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana peluang-peluang sedekah yang dapat kita keluarkan fi kulli yawmin thala'at alaihi syamsu. Setiap hari matahari terbit. Ya, setiap hari, setiap pagi di mana matahari terbit, di situ terbuka peluang bagi kita untuk mengamalkan sedekah ini, melakukan sedekah ini. Jadi bukan hanya orang-orang kaya saja yang bisa bersedekah, tapi orang-orang miskin pun bisa bersedekah. Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, alaqul, dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Nasa'i dari Abu Musa Al-Asy'ari, hadisnya sahih, disahihkan oleh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah nomor 573. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala kulli muslimin sadaqah. Setiap muslim wajib bersedekah. Setiap muslim wajib bersedekah. Fa illam yajid fa ya'mal bi yadihi. Fa yadfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Jika dia tidak punya duit, hendaklah dia bekerja dengan tangannya. Jadi hadis ini memberikan targhib kepada kita untuk apa? Berkarya, bekerja. Jangan malas-malasan dan jangan jadi pengangguran. Penganggur tak punya kerja. Jika dia belum punya uang, fa illam yajid. Jika dia belum punya uang, dia usahakan uang itu. Bagaimana? Fa ya'mal bi yadihi. Dia kerja. Kerja apa-apa bisa dilakukan. Yang penting halal. Bahkan Nabi mengatakan, seandainya seorang pergi ke hutan, membawa setas tali, lalu dia kumpulkan kayu bakar, dia jual ke pasar, sebagian dia makan dan sebagian dia sedekahkan, itu lebih baik daripada dia minta-minta kepada manusia. Ya. Fayaqla biyadihi fayanfa'u nafsahu. Lalu dia mengeluarkan kebutuhan untuk dirinya, yanfa'u nafsahu. Itu dia keluarkan, dia beli sabun untuk sabunan, dia beli sampo untuk sampoan dan begitu ya, beli makan untuk kesehatan. Ya, dia beli segala keperluan yang untuk kebutuhan dirinya, segala keperluan untuk mencukupi kebutuhan dirinya. Selebihnya ya tasaddaq, dia bersedekah kalau ada lebih. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu melakukan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yu'inu dzal hajah al malhuf, maka dia membantu orang yang perlu bantuan dan minta pertolongan. Fa illam yaf'al, jika dia belum mampu melakukan hal itu, fa ya'mur bil khair, dia menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan. Ya, menyuruh orang lain untuk berbuat baik. Jadi memberikan targhib, motivasi, nasihat, saran, anjuran kepada manusia untuk berbuat baik, itu juga termasuk sedekah yang dikeluarkan oleh setiap muslim. Fa in lam yaf'al, jika dia tidak mampu juga untuk melakukan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayumsiku anisyar, Dia tahan dirinya dari kejahatan, keburukan, mengganggu, menyusahkan orang lain, menciptakan suasana yang tidak tenteram, tidak nyaman, ya, mengacau. Dia tahan dirinya dari berbuat kekacauan. Itu fa innahu lahu sadaqah, kata Nabi. Sesungguhnya itu termasuk sadaqah darinya. Ya, jadi kita menahan diri tidak mengganggu orang di jalan, tidak mengganggu orang di lingkungan kita, dimanapun kita berada, tidak mengganggu orang saja, tidak membuat kacau saja, tidak buat rusuh, itu termasuk sedekah. Tidak buat gaduh, tidak buat kacau, itu termasuk sedekah kata Nabi. Fa innahu lahu sedekah. Begitulah peluang untuk berbuat sedekah, untuk melakukan sedekah bagi setiap muslim. Itulah kepentingan bagaimana terbuka luasnya ya pintu-pintu untuk bersedekah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salat duha itu termasuk sedekah. Salat kita waktu duha, mungkin sebelum kita bekerja. Salat duha itu ada tiga waktunya. Ada yang dinamakan salat israq. Salat israq itu adalah salat di saat matahari baru saja naik dari ufuk. Waktu israq dua rakaat itu termasuk salat duha. Atau dikerjakan pada waktu duha, pada saat anak-anak kita sudah mulai kepanasan. Atau di ujung, ya, di ujung waktu duha, Ikhwanifiddin, itulah salat awabin. Salatul awabin yaitu di ujung waktu duha, yaitu menjelang waktu dilarangnya salat, menjelang jam 12. Sebelum itu termasuk apa? Termasuk salat duha di akhir waktu. Biasanya dilakukan setelah qailulah, karena qailulah itu sebelum salat zuhur. Ya. Setelah bangun dari qailulah, kita bangun mengerjakan sholat awabin ini. Nah itulah dia tiga waktu sholat duha. Nabi mengatakan ala kulli sulama min ibni adam fi kulli yawmin sadaqah. Setiap persendian anak adam setiap harinya wajib disedekahkan. Sebagaimana kita sebutkan, ini persendian yang jumlahnya 360. Ini wajib kita syukuri, wajib dia dapat bergerak dengan normal, hingga kita dapat beraktivitas dengan enak. Memang Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk. Ya, demikian ya manusia sehingga enak. Enak hidup kan? Coba lihat gerakan kita ini enak. Kalau normal ya, tapi kalau enggak normal udah kena encok sana sini kan gitu, kena asam urat sana sini jadi enggak enak lagi. Ya, udah kena sakit. Tapi kalau semuanya normal, demikian Allah menciptakan tubuh ini, demikian indahnya, demikian stabilnya. Ya, hingga kita dapat melakukan banyak aktivitas dengan mudah. Nah itu wajib disedekahkan. Fi kulli yawmin sadaqah kata Nabi. Ala kulli sulama min ibni adam. Yajzi'u an dzalika. Cukup untuk mensyukuri nikmat itu kata Nabi. Apa itu? Rak'ata ad-duha. Rak'ata ad-duha. Dua rakaat duha. Dua rakaat saja. Ustaz, boleh enggak lebih dari dua rakaat? Boleh, silakan. Tapi cukup dua rakaat itu sudah cukup untuk bersedekah atas setiap persendian yang Allah berikan, kita syukuri. Mudah-mudahan persendiannya normal dengan bersedekah dua rakaat dua. Yang punya asam urat tidak sakit sendiri. Osteoporosis juga salat dua. Dua rakaat saja. Untuk mensyukuri nikmat itu, mudah-mudahan nikmat itu tidak tercabut, terhindar dari kita dari sakit-sakit itu kan begitu ya. Dua rakaat dua. Akhwanifiddin ma'asyarul muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah, banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang manfaat salat duha bagi kesehatan karena waktunya kan begitu ya. Ya, relevansinya dengan waktu. Ya, yang mana waktu-waktu tersebut adalah waktu memang untuk bergerak. Ya, beraktivitas, menghilangkan rasa malas. Jadi salat duha baik itu di awal waktu maupun di pertengahan waktu maupun di akhir waktu sangat berguna bagi kesehatan kita. Kalau kita lihat dari sisi kesehatan, dari sisi syar'inya itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah. Kita bersedekah dengan salat dua rakaat ini. Ya, ingat Nabi mengatakan rakaatun, dua rakaat saja. Ya. Dua rakaat saja. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi di dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahih nomor 577 Muslim. Ya. Nah demikianlah kita tadi telah membicarakan berbagai bentuk sedekah selain bersedekah dalam bentuk apa? Uang. Ternyata sedekah itu tidak hanya dengan uang. Ya, tapi dengan sholat duha, dengan zikir, istighfar, dengan membantu orang, bahkan menasihati orang, amar ma'ruf nahi munkar, bahkan jima itu juga masuk dalam bentuk sedekah. Wallah, bahkan Nabi tadi mengatakan menjaga diri tidak berbuat kacau, tidak membuat gaduh, ya, tidak membuat keributan, tidak berbuat yang buruk, yang jahat, itu termasuk sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian saja untuk ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Ini selanjutnya bagian kita. Jadi. Ada yang bertanya ini, pertanyaan Dedi ini. Dia menyerahkan langsung pertanyaannya. Dedi bertanya ini, bagaimana seseorang telah bekerja tapi gaji tak dapat? Kerja apa ini? Kalau kerja inisiatif sendiri ya gak dapat gaji lah. Ikhlas aja lah, misalnya dapat pahala lebih besar daripada gaji. Apakah telah ditentukan takdir untuk tidak dapat uang? Ya jelas. Ya memang takdirnya gak dapat uang. Tapi kalau dia ikhlas dapat pahala. Misalnya orang yang mau jalan, gak disuruh sama dinas kebersihan. Ya, dinas kebersihan. Nyapu jalan, ya gitu ya. Kan ada orang itu. Sapunya jalan. Atau ya, ogah atau ngatur-ngatur jalan. Gak dikasih uang dia, lewat aja mobil tuh. Ya ikhlas aja lah, memang ditakdirkan gak dapat uang seharian berdiri gitu. Sampai berubah apa namanya, berdebu apa rambutnya gitu ya. Ya mobil yang lewat gak pernah ngasih duit misalnya. Ya sudah, ditakdirkan gak dapat duit, tapi dia telah membantu orang. Kalau ikhlas dia dapat pahala, jangan menggerutu. Nah begini ya. Tapi kalau belum dapat duit dari majikan, dia minta lah dengan cara yang baik. Bilanglah, bos, belum digaji. Bagaimana kurban satu ekor kambing untuk satu orang? Gak cukup ini. Mana bisa? Untuk satu orang, satu keluarga. Satu ekor kambing, gak cukup. Siapa yang seperti ini, kenapa seperti ini? Ada? Gak cukup itu. Satu ekor kambing itu satu orang, satu keluarga. Kambingnya, jangan ekornya. Satu ekor kambing. Satu kambing, ya satu kambing, cukup satu kambing. Jangan ekornya. Terkejut dengan ekor kambing saja. Berapa lagi duitnya keluar? Satu kambing pak cukup, insyaallah. Bagaimana hukumnya korban bagi orang yang sudah meninggal? Orang meninggal itu enggak, sudah terputus amalnya. Dia tidak lagi terkena kewajiban. Dia enggak perlu lagi sholat, enggak perlu lagi puasa, enggak perlu lagi zakat fitri, enggak perlu lagi berkorban. Ya. Jadi enggak ada istilahnya sekarang lah ini korban untuk orang tua saya. Mana orang tuanya? Sudah mati dua-duanya. Ya enggak ada. Korban itu kewajiban orang yang hidup. Tapi kalau mau bersedekah silakan. Sedekah untuk orang tua, nyembeli sapi gitu ya, nyembeli kerbau. Ya ini untuk sedekah untuk orang tua, ya, boleh. Tapi korbankah? Korban untuk orang yang hidup saja. Ya, Allahu a'lam. Motong kuku dan pangkas bagi orang yang berkurban boleh atau tidak? Tidak boleh, begitu. Dilarang oleh Nabi SAW. Ya, mungkin anda sudah tahu ini. Nanti sampai korban itu disembelih, barulah dia boleh motong kuku dan memangkas rambutnya. Sekarang belum boleh. Kecuali kalau nggak sengaja, ya makdur. Bolehkah kita menolong orang yang kecelakaan di mana orang tersebut berbeda jenis kelamin? Bolehlah. Siapapun dia, demi kemanusiaan. Wah, kecelakaan nenek-nenek, ogah. Tapi kalau wanita muda, gadis cantik, nona manis, ah ini dia yang berapa menolongnya. Ya enggak, siapa saja yang menipitin. Ya, beda jenis kelamin. Wah, kecelakaan perempuan lah, bukan mahram. Mana? Orang udah gelepar situ. Ya enggak seperti itu yang menipitin ya. Nah boleh. Ya, boleh, walaupun terpaksa pegang-pegang, walaupun harus memberikan pertolongan pertama yang perlu secara medis, kesehatan, pertolongan, napas buatan. Iya, kalau dia tenggelam, misalnya perempuan tenggelam, perlu, ya nggak apa-apa. Itu kan untuk menyelamatkan nyawa, Tuhan Ibadi. Oh, biarkan aja lah, udah mau, udah mau biarkan ya. Ditontonin orang mau mati, tega banget itu. Hewan yang beti malu. Ya kalau memang prosedurnya seperti itu, ya mau bagaimana lagi? Gak ada orang misalnya, ya gak ada orang yang bisa dan gak ada orang selain itu. Gimana? Apa yang mau dibuat? Dibiarkan gitu, biarkanlah mati. Biar bisa nih padahal dia melakukan itu. Ah, perempuan tak boleh ini, bukan mahram. Biarkan dia mati. Kasihan yang akan dibintin Nazarumun ya. Jadi tidak mengapa. Darurat namanya. Disitulah berlaku hukum fikih, kaidah fikih. Ad-darurat bihul mahdurat. Ya, darurat itu membolehkan perkara yang tidak boleh. Tapi jangan keenaan. Sudah sadar pun masih diempat juga. Berlaku kaidah fikih yang lainnya. Itu apa? Ad-darurat lepas daruhi kodariha. Darurat itu ada kadarnya. Kalau udah gak darurat lagi udah, susah nyanyi pegang-pegang lagi kan gitu. Ini udah sadar dia masih dikipas juga kan gitu. Masih juga nafas buatan nafas buatan ya enggak. Itu nafas nafsu namanya itu, bukan nafas buatan. Itu lebih penting mahasiswa muslim. Apakah sedekah punya ukuran khusus untuk dikeluarkan? Ya, kalau itu zakat harta, zakat yang wajib, itu ada ketentuannya, tentunya 2.5%, ada juga nisabnya, ada haulnya, kalau itu kambing, berapa kambing yang harus dikeluarkan dalam berapa jumlahnya. Misalnya setiap 40 ekor kambing, satu kambing, dan seterusnya. Ada ukurannya, ya. Nah, demikian. Adapun sedekah sunnah itu enggak ada batasannya, itu enggak ada ukurannya, ya silakan semampu dan selapang kita. Adapun gaji ini enggak ada zakatnya yang menipitin. Gaji itu tidak berzakat, enggak ada istilah zakat penghasilan. Gimana zakat penghasilan kalau penghasilannya pas-pasan? Itu kan kasihan, sudah gaji pas-pasan diemban pula. Dengan alasan zakat, itu zalim. Zakat ini kan bagi orang yang kaya, kata Nabi apa? Diambil, kata Nabi, tuqadhu minal aghnia wa turaddu ilal fuqara. Diambil dari orang-orang kaya di antara kamu dan diserahkan kepada orang-orang fakir. Orang-orang kaya ini adalah orang yang punya kelebihan. Itu namanya dikatakan agnia, punya kelebihan. Kelebihan dari apa? Dari kebutuhan pokoknya. Oh, berlebih dia. Ya. Misalnya pendapatannya 50 juta per bulan, misal ini. Itu kan enggak habis sebulan. Itu melebihi dari kebutuhan pokoknya. Pasti ada yang bersisa itu, berlebih-lebih kan begitu. Ya, silakanlah dia dari kelebihan itu dia, yang dia simpan jadi harta dalam bentuk tabungan. Ya, dia keluarkanlah zakatnya. Atau dalam bentuk perhiasan, dia keluarkan zakat perhiasannya, emas dan peraknya. Nah, demikian yang mana kita manusia. Tapi kalau PNS, gaji pun pas-pasan, ya kan? Kadang-kadang pun hutang, karena ya maklum lah. Gajinya kalau kita cukup-cukup untuk satu bulan aja. Lalu diambil lagi zakat darinya. Nah, ini tentunya sangat menyusahkannya. Ya, Allah. Jadi tidak ada kita katakan zakat dari profesi ataupun gaji ataupun pendapatan ataupun penghasilan. Mohon nasihat bagi ikhwan-ikhwan yang masih suka merobos lampu merah atau melewati batas stop di depan lampu merah. Ya, gimana lagi ya? Kepepet kan? Ya, ikhwan-ikhwan, ini adalah tradisi budaya. Ya, susah untuk dihilangkan di sini. Padahal itu adalah sesuatu yang wajib untuk ditaati, yang kadang-kadang dan tanpa kita sadari kita buat dosa di jalan raya, kan begitu ya. Ada lucunya begini, sebagian orang itu sudah berhenti dia. Ya, masih merah, lama kali merahnya, terobosnya gitu. Kebanyakan nunggu kesempatan dia, kesempatan dalam kesempitan. Ya. Jadi apa artinya dia nunggu, udah nunggu dia kan, lama kali lampu merahnya. Jadi telinga-telinga kanan kiri, ya ini sepi, langsung krap itu. Begitu ada kesempatan langsung disikat. Hanya kebanyakannya seperti itu, ibarat ya. Allah wa'alam bisawab, padahal ini kan berisiko. Ya. Secara agama jelas risikonya, secara dunia juga sangat berbahaya. Kalau terjadi apa-apa, ya ini kan ya bisa-bisa gol, ya, masuk penjara kan begitu. Rugi secara dunia. Belum lagi berperkara nanti, masuk ini, masuk itu, masuk kantor polisi, masuk rumah sakit, masuk pengadilan kan gitu ya, duit semua terkuras lah itu. Ya gara-gara tak sabar-sabar aja, kan ada tinggal hitung itu aja, tinggal hitung angka itu aja, 14, 13, 10, 9, tunggu satu kan gitu ya, 0 jalan selesai, apa payahnya? Ya cuma kadang-kadang yang dikejar pun nggak ada kadang-kadang. Ya, dia nerobos kan, habis nerobos santai dia. Ya kita yang nunggu lampu merah bisa juga nyusul dia kan? Apa gunanya? Cuma sekedar untuk nerobos aja. Ya kan? Bukanlah dia ada mungkin pepet, mungkin bawa orang mau melahirkan kan gitu ya? Nerobos ada enggak? Habis nerobos santai dia gitu. Coba lihat kurang kerjanya. Macam leci kata orang itu. Gitu ya. Dia nerobos lampu merah. Seolah-olah dia mau apa? Buru-buru kan gitu ya, bawa wanita melahirkan. Rupanya setelah merobos santai, dia pelan gitu ya. Ya, kurang kerja. Maka ya, ini sebenarnya alat bisa karena biasa. Kalau terbiasa, disiplin itu. Ya, di negeri-negeri yang lain, itu sudah terbiasa. Alat bisa karena biasa. Nah, di sini alat bisa karena biasa juga. Biasa merobos. Jadi ya susah untuk dihilangkan. Kadang-kadang kita terpancing juga, kan begitu ya. Satu terobos, dua terobos, tiga kita sendiri. Terobos juga lah. Bagaimana hukum menutup jalan karena walimah? Oh, ini juga yang penting. Sebenarnya tidak boleh. Ini termasuk membuat gangguan di tengah jalan. Walimah meninggal itu jangan kita menutup jalan karenanya. Kasih hak jalan, ya. Kasih hak jalan. Jangan kita menutup sehingga banyak orang yang mengutuk. Ya, tanpa sadar kita telah menjadi orang yang terkutuk. Orang lain mau lewat, terpaksa di apa namanya, dibuang-buang kesana kemari baru tembus, gitu ya. Ya bagaimana kalau misalnya tukang beca atau apa namanya yang angkutan lah, itu kan bertambah minyaknya kan begitu ya, kan rugi dia. Kalau taksi dia pun mutuh, masuk ke gam-gam. Ternyata apa? Enggak tembus. Atau enggak lewat mobilnya. Kan kasihan dia. Jadi ini sangat mengganggu definitif. Maka kalau kita walimah, jangan sampai menutup jalan. Ya. Apapun acaranya, baik itu walimah, ada sekarang ini kematian pun menutup jalan. Ya udah mati pun nyusahkan orang misalnya. Udah kubur aja selesai urusannya itu. Ini enggak sampai menutup jalan seharian kan gitu. Orang pun lewat enggak bisa. Ya, nah demikian. Oh, nah ini kesadaran, kembali lagi kepada kesadaran kita. Yang sedihnya itu terjadi di negeri ini yang mayoritas penduduknya muslim. Ya kita mendapati hal semacam itu di Madinah, masyaallah. Ya kalau mau merayakan walimah besar-besaran, sewa tempat yang lapang sana kan gitu ya, enggak mengganggu orang. Di wisma kek, di mana kek. Silakan walimah di sana. Ya, ini udah rumah sempit. Walimah mau besar-besaran, menutup jalan dari ujung ke ujung kan gitu ya. Repot orang. Assalamualaikum Pak Ustaz, seorang anak dari satu keluarga secara diam-diam kawin dengan seorang laki-laki agama lain. Setelah punya anak baru diketahui bahwa dia itu telah murtad. Kemudian ditanyakan kepadanya, pengakuannya masih muslim. Setelah diselidiki ternyata bohong. Pertanyaan kami, apa tindakan kami terhadap anak itu? Sebelum melakukan tindakan kepada anak ini enggak fair. Pertama kita harus istighfar, minta ampun kepada Allah atas kelalaian kita sebagai orang tua. Nah, jangan buru-buru menyalahkan anak itu. Karena kullu mawlidun lahu alal fitrah. Fa'abawahu yahudinanihi wa nasiranihi. Pendidikan agama apa yang sudah kita tanamkan kepada anak kita ini hingga dia jadi seperti ini? Ini kelalaian orang tua jelas. Maka yang pertama dilakukan oleh orang tua ini adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaiannya, atas kita katakan kekurangannya, tidak melakukan kewajibannya di dalam mendidik anaknya sebagaimana semestinya hingga jadi seperti ini, hingga anak ini kawin dengan laki-laki yang beda agama. Jadi ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, itu haram hukumnya. Ini alasan itu enggak tahu, Pak. Ayah ibu enggak pernah mendidiknya dengan pendidikan yang Islami, akhirnya dia melakukan hal seperti ini. Itu kelalaian siapa, saya tanya dulu. Orang tua jelas. Maka sebelum apa tindakan anak ini, mau diapakan anak ini? Oh, iya, orang tuanya dulu taubat. Kalau perlu nangis guling-guling. Kan begitu, atas kelalaiannya, bukan karena kejadian ini. Kelalaian. Apa ini kejadian? Hingga anak ini jadi seperti ini. Orang tua akan bertanggung jawab kan? Ya kalau lah dia didik anaknya dengan baik, dia tanamkan nilai agama yang baik, enggak mungkin seperti ini panitia masa muslim. Ya. Dia akan menjaga agamanya, dia akan menjaga dirinya, dia menjadi seorang muslimah yang baik kan begitu. Yang jauhlah dari hal macam ini yang konyol seperti ini. Ya. Cerita apapun dia sudah enggak terdidik dengan pendidikan yang baik, ya beginilah. Berapa banyak anak-anak seperti ini sekarang? Berapa banyak? Maka itu dia. Adapun tindakan dia, seharusnya dia difirak. Kalau dia masih muslimah ya, tapi kalau dia sudah murtad, apa boleh buat? Tapi kami bulat-bulat ya. Ya bisa lagi lah. Dakwahilah dia untuk kembali kepada agama dan firak dari suaminya, atau suaminya juga masuk Islam sama istrinya. Itulah bisa dilakukan. Mau marah-marah pun tak bisa. Allahu a'lam bishawab.